Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hang dimanapun antum berada, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah di kesempatan saat ini. Semoga kajian Islam ilmiah ini dapat menambah khasanah islami kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله selanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Sekarang kita masuk bab yang ke-23, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ta'budu al-awthana. Bab apa yang datang bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala. Di dalam terjemahan dijelaskan keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ta'budul Awthan. Jadi setelah dibawakan bab-bab yang sebelumnya tentang bahayanya orang-orang yang beribadah di sisi kubur, kemudian juga bahwa gulu kepada orang yang soleh menyebabkan manusia ini menjadi kafir, kemudian juga bagaimana sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur, orang yang soleh, dan juga gulu terhadap kuburan orang yang soleh akan menjadikan berhala yang disembah selain Allah. Kemudian bagaimana Rasulullah menjaga tauhid ini, artinya Rasulullah SAW melindungi tauhid ini dan menutup segala jalan yang membawa kepada syirik. Nah, sekarang dibawa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Artinya bukan semuanya. Dibawakan bab ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Beliau menjelaskan tentang maksud dari bab ini. Kata beliau begini. Dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, maksudu hadhihi tarjamatil hadharu minas syirki wal khawf minhu wa annahu amrun waqi'un fi hadhihil ummati la mahalata wa raddu ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah wa tasamma bil islami annahu yabqa ala islamihi walau fa'ala ma yunafihi minal istighathati bi ahlil kuburi wa du'aihim wa thamma dhalika tawassulan la ibadatan fa inna hadha batil. Kata beliau bahwa tujuan dari bab ini, terjemahan dari bab ini, yaitu agar kita berhati-hati dari syirik dan agar kita takut dari perbuatan syirik, karena perkara ini satu perkara yang nyata yang akan ada di tengah-tengah umat ini dan tidak bisa dihindari, terjadi di tengah-tengah umat ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian warad dan juga menolak terhadap orang yang menyangka bahwa, jadi orang yang menyangka atau menduga bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia menamakan dirinya dengan Islam, bahwa dia akan tetap dalam Islamnya meskipun dia berbuat hal-hal yang menafikan keislamannya, seperti dia istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang-orang yang sudah mati, kepada ahli kubur, penghuni kubur, dan berdoa kepada mereka. Dan mereka memberikan nama dengan istilah tawassul, bukan ibadah. sesungguhnya yang demikian ini adalah pendapat yang batil. Jadi kata beliau, ini juga bab ini menolak pendapat orang yang mereka menamakan dirinya dengan nama Islam, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dianggap oleh dia kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dan dia berbuat hal-hal yang jelas syirkun akbar, dianggap oleh orang dia tetap dalam keislamannya. Kalau menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, dan juga penulis kitab Tauhid, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia keluar dari Islam. Seperti dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Zuhab dan kitabnya Al-Usul al-Salasa, beliau mengatakan, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi faqad fahuwa kafirun musyrik. Fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi ini secara umum, bukannya muayyan tertentu orang ini keluar dari Islam, tidak, secara umum demikian. Tapi apakah orang-orang itu kemudian keluar dari Islam? Ini lihat lagi kepada syarat-syarat yang diistilahkan ulama syarat-syarat takfir orang itu bisa keluar dari Islam. Bagaimana syaratnya? Jadi di sini beliau membawakan ini. Yang pertama, tujuan dari bab ini, yang pertama, jadi penulis ya, muallif membawakan bab ini, tujuan yang pertama kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, yaitu agar kita berhati-hati dari kesyirikan dan kita takut kepada kesyirikan, karena kesyirikan ini perkara yang mesti terjadi di tengah-tengah umat ini. Kemudian yang kedua di sini, yaitu bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa dengan la ilaha illallah itu sudah cukup meskipun dia berbuat syirik. Dibantahan pada orang mengatakan bahwa dengan la ilaha illallah itu sudah cukup meskipun dia berbuat syirik, tetap dalam Islam. Maksudnya muallif, kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, gak bisa lagi dikatakan dia seorang Islam kalau dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman dia, seperti meminta perlindungan Allah, pada hakikatnya sudah sampai ke derajat irtidat, murtad, keluar dari Islam, karena dia memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah, dia lakukan kepada selain Allah. Ini secara saya katakan hukum mutlak. Tapi muayyan tertentu pada orangnya bahwa dia itu kafir, ini harus terpenuhi syaratnya dan juga mawane'nya, itu harus anda pahami. Jangan umumnya kita melihat orang minta-minta dikubur, sudah jelas kita lihat orang ini kafir, tidak boleh, muayyan. Kita lihat dulu bagaimana syaratnya yang ditentukan oleh para ulama orang ini bisa menjadi keluar dari Islam. Tapi secara mutlak kita katakan demikian, secara mutlak. Seperti begini, orang yang sujud kepada selain Allah kafir, mutlak. Artinya mutlak, orang siapa yang bersujud kepada selain Allah, karena sujud ibadah, sedangkan ibadah harus kepada Allah. Dia melakukan sujud itu kepada selain Allah, kafir, mutlak. Tapi kalau orang yang, tiba-tiba ada orang yang melakukan, kita tahu orang itu melakukan, apakah dikafirkan orang itu? Lihat dulu syaratnya. Apakah karena dia jahil? Apakah dia inat? Betul-betul dia melakukan sujud itu boleh kepada siapa saja, kepada selain Allah. Bisa dikafirkan. Tapi kalau dia karena jahil, seperti contohnya seorang sahabat, ya, Mu'ad, ketika pulang dari satu tempat, kemudian dia sujud kepada Rasulullah, apa dia akan kafir? Tidak. Karena kejahilan. Dia lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya, dia sujud. Karena engkau yang lebih berhak untuk saya sujud. Dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Tapi tidak dikafirkan. Dan tidak ada riwayat menyebutkan disuruh untuk bersyahadat lagi. Sampai sini paham ya? Ya. Jadi hukum mutlak berbeda dengan hukum muayyan. Tertentu. Jadi mu'allif, Syekh Muhammad bin Wahab dalam beberapa kitabnya juga seperti itu pendapatnya. Kalau dia sudah berbuat sesuatu yang membatalkan Islam, sudah keluar dari Islam ini. Tapi harus syaratnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir tadi juga pendapatnya begitu. Jadi bantahan kepada orang mengatakan kalau la ilaha illallah, meskipun dia meminta kepada selain Allah, meskipun dia menyembah patung, sudah tetap, dia tetap Islam, enggak bisa. Lantas bagaimana manfaatnya para ulama membahas tentang masalah murtad dalam Islam ini? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Bahkan dalam kitab fikih juga ada tentang masalah murtad. Kemudian saya lanjutkan. Jadi meskipun orang mengatakan bahwa istighatsah itu adalah tawassul, bukan ibadah, bukan meminta kepada sunnah Allah, tapi tawassul aja perantara, tetap ini nggak bisa diterima. Sebab sudah saya jelaskan bahwa tawassul itu ada yang masyru', ada yang mamnu'. Kemudian di sini disebutkan kata-kata wasan, bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah wasan. Antum lihat wasan itu di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di, fa innal wasana ismun jami'un li kulli ma'ubida min dunillahi la farqa bainal ashjari wal ahjari wal abniyati wala bainal anbiya'i was salihin wat talihin fi hadzal mawdhi' wa huwa al ibadatu fa innaha haqqullahi wahdah. Sesungguhnya yang dikatakan wasan, wasan yaitu berhala, di sini diartikan dengan berhala, ya, wasan, autan, wasan jamaknya autan, berhala-berhala. Yang dikatakan wasan satu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Saya ulangi, yang dikatakan wasan satu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Tidak ada bedanya apakah itu bentuknya pohon, apakah bentuknya batu yang disembah itu, apakah bentuknya bangunan, apakah yang disembah itu para nabi, apakah itu orang-orang saleh, apakah orang-orang yang jahat. Ini tetap namanya wasan. Dia menyembah kuburannya nabi, maka tetap kuburan itu dikatakan wasan, berhala. Meskipun itu kuburannya nabi, kuburannya sahabat disembah, ya wasan namanya, berhala. Bukan sahabat yang berhala, tapi kuburan disembah itu namanya berhala, wasan. Apakah itu orang yang soleh, orang-orang yang baik seperti imam-imam, kuburannya ada yang dibangun, imam ahli sunnah ada kuburan yang dibangun. Bukan yang membangun itu adalah ahli sunnah, bukan. Yang membangun umatnya yang juhala, yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, dibangun kemudian disembah. Tetap dinamakan adalah wasan, berhala. Atau kuburannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang jahat, yang kemudian disembah. Jadi dalam masalah ini, bahwa ibadah itu adalah hak Allah saja, semata, tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. فَمَنْ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ أَوْ عَبَدَهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُ وَثَنًا وَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنِ الدِّينِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ انْتِسَابُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, atau dia beribadah kepadanya, maka dia telah menjadikan orang yang atau benda yang dia sembah selain Allah itu sebagai wasan, berhala, dan dia keluar dengan demikian itu dari agama. Jadi, orang yang berdoa kepada selain Allah atau dia menyembah sesuatu, maka dia telah menjadikan yang dia berdoa dan dia jadikan sesembahan itu sebagai wasan, dan orang itu keluar dari agama ini. Dengan dia menyembah kepada selain Allah itu atau berdoa kepada selain Allah, maka orang itu keluar dari agama ini dan tidak ada manfaatnya dia menisbatkan dirinya kepada Islam. Tidak ada manfaatnya. Meskipun dia mengaku dirinya sebagai Islam, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Fakam mimman intasaba ilal Islam min musyrikin wa mulhidin wa kafirin wa munafiq. Betapa banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal dia orang musyrik, dia orang mulhid, ateis, dia orang kafir, dan dia orang munafik. Ada orang-orang mengaku dirinya muslim, padahal dia sudah keluar dari Islam. Karena menganut ajaran yang sudah keluar dari Islam. Atau dia beribadah kepada selain Allah. Wal ibratu bi ruhid din wa haqiqatihi la bi mujarradil asami wal alfazil lati la haqiqata laha. Yang dipakai tentang roh dari agama ini dan hakikatnya, bukan sekedar nama dan lafaz-lafaz yang tidak ada hakikatnya. Jadi yang kita lihat dari roh dan hakikat dari agama ini bukan sekedar nama. Meskipun dia namanya Islam, kiai, atau haji, atau yang lainnya. Tapi lihat bagaimana ibadah dia. Kalau dia ibadahnya kepada kubur, dia meminta kepada orang yang sudah mati. Meskipun dia menisbatkan dirinya kepada Islam, dia sudah keluar dari Islam. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia dikafirkan. Jadi bukan langsung orang beribadah kepada Allah, langsung kafir. Tidak demikian, harus terpenuhi syaratnya. Itu yang saya ingatkan kepada antum supaya tidak ada tuduhan bahwa kita ini gampang mengkafirkan orang. Tidak. Ahlus sunnah itu orang yang paling berhati-hati dalam masalah takfir, dalam masalah kafir, mengkafirkan. Nah, sekarang kita bahas ayatnya. Ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 51. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 51, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Mereka beriman kepada Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Di sini tentang masalah asbab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ikrimah. Dari asbabnya ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, yaitu ja'a Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin Al-Ashraf ila ahli Makkah. Dua-duanya ahlul kitab ini. Ya, tokoh dari ahlul kitab, pendeta ahlul kitab dan tokohnya. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini datang ke ahli Makkah. Kemudian mereka berkata, faqalu lahum antum ahlul kitab wa ahlul ilm. Kalian ini ahlul kitab dan ahlul ilmi, kata orang-orang Makkah. Maka beritakanlah kepada kami tentang kami dan tentang Muhammad. Kata orang-orang Makkah, kufar Makkah mengatakan, fa'akhbiruna anna wa an Muhammadin. Kabarkanlah kepada kami dan tentang Muhammad. Faqalu, mereka berkata, yaitu Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Al-Ashraf, ma antum wa Muhammad. Faqalu, nahnu nasilul arham, wa nanharul qawma, wa nasqil ma' ala al-laban, wa nafukkul unah, wa nasqil hajij, wa Muhammad sumbur, faqata'a arhamana, wa taba'ahu surraqul hajij min ghifar, fa nahnu khairun amhu, faqalu antum khairun wa ahda sabila. Jadi apa kata maksud kalian tentang kalian Muhammad? Mereka orang-orang Makkah mengatakan, kami ini menyambung satu rahmi, kata mereka. Kami ini menyembelih unta yang besar punuknya. Kami ini memberikan minum, kepada orang dan juga memberikan laban. Sampingkan air dan juga laban susu. Bukan yang dicampur ya di sini. Wa nafukul unah, dan kami ini memerdekakan hamba. Kami memberikan minum kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan Muhammad itu adalah orang yang lemah. Kata mereka ini orang-orang kufar. Dia memutuskan tali silaturahmi. Dan yang mengikutinya adalah para pencuri dari orang menunaikan ibadah haji dari Ghifar. Apakah kami lebih baik atau mereka? Apakah kami lebih baik atau dia? Kata mereka ini, faqalu antum khairun wa ahda. Kata ahlul kitab, kalian ini lebih baik. Orang-orang Mekah ini orang-orang kufar, kata ahlul kitab ini, kalian lebih baik dan lebih lurus jalannya. Maka Allah turunkan ayat ini. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi Alkitab? Itu Alkitab. Tapi mereka beriman kepada Jibt dan Taghut. Jibt dan Taghut ini macam-macam penafsirannya. Ada yang menafsirkan Jibt dan Taghut ini, Jibt artinya sihir, Taghut artinya syaitan. Itu penafsirannya Umar bin Khattab. Demikian juga penafsirannya Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Hasan dan yang lainnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Jibt itu syaitan. Sedangkan Taghut, apa-apa yang disembah selain Allah. Tentang makna Jibt ini yang kemudian banyak penafsiran. Ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan Jibt ini Huyai bin Akhtab, ada yang mengatakan berhala, ada yang mengatakan dukun dan yang lainnya. Maka di sini Anda melihat di footnote-nya itu terdapat beberapa tafsiran dari kalangan salaf tentang makna kata Jibt. Itu di footnote nomor 76, antara lain berhala, sihir, tukang sihir, tukang ramal, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah. Uyay bin Akhtab dan Ka'ab al-Ashraf. Dengan demikian pengertiannya umum, mencakup makna itu semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah, ini kitab kamus ya tentang bahasa Arab. Jibat adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir dan sejenisnya. Demikian halnya dengan kata-kata taghut. Terdapat beberapa penafsiran yang menunjukkan pengertian umum, antara lain syaitan, syaitan dalam wujud manusia, berhala, tukang ramal, Ka'ab al-Ashraf. Ibnu Jarir At-Tabari, ya seorang mufassirin dari kalangan salaf yang sudah pernah saya jelaskan tentang Ibnu Jarir At-Tabari, dalam menafsirkan ayat ini setelah menyebutkan beberapa tafsiran dari ulama salaf, mengatakan jibat dan taghut ialah dua sebutan untuk setiap yang diagungkan dengan disembah selain Allah, atau ditaati, atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia, ataupun syaitan. Jadi hampir sama pengertiannya dengan pengertian apa? Taghut, yang pernah saya jelaskan. Mana taghut itu apa? Mana taghut? Iya. Yang kedua, apa pengertian taghut? Yang pertama, perkataan Imam Malik, taghut itu kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah. Yang kedua, apa taghut itu? Ya. Ini tadi apa? Kullu ma yatajawazu bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap yang diperlakukan oleh seorang hamba dengan melewati batas, min ma'budin, dari yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, atau yang muta', ditaati, itu dikatakan taghut. Jadi jibit ini bisa diartikan sihir, bisa diartikan syirik, bisa diartikan berhala, bisa diartikan dukun, bisa diartikan tukang ramal. Sedangkan taghut seperti yang saya sebutkan, bentuknya umum, setiap apa yang disembah selain Allah. Jadi sini ayat ini menjelaskan bahwa ahlul kitab yang sudah jelas dalam kitab itu disuruh untuk beribadah kepada Allah, yang dia harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenyataannya dia justru mengagungkan orang-orang kafir, dan dia beriman kepada siapa? Beriman kepada jibit dan taghut. Jadi mestinya ahlul kitab ini lebih paham. Karena apa? Dalam kitab itu sudah disebutkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebutkan orang kafir, bahwa Nabi Muhammad memutuskan tali silaturahmi dan segala macam, tidak benar. Karena ciri yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, itu jelas bahwa Nabi Muhammad adalah menyambung tali silaturahmi. Kemudian Nabi Muhammad menolong fuqara wal masakin, orangnya amar dan segala macam, disebutkan dalam kitab itu. Sudah jelas, tinggal begitu datangnya Nabi Muhammad, dia beriman. Tapi kenyataan justru dia apa? Mengingkari. Yaitu dia menyembah kepada jibet dan taghut. Jadi ayat ini dibawakan, bahwa ini dibawakan oleh mu'alif, nanti di antara umat Islam juga ada yang seperti itu. Sudah jelas ada Al-Quran. Sudah jelas ada sunnah, melarang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi justru dia masih beribadah kepada selain Allah. Jadi ayatnya dibawakan untuk yang demikian itu. Paham enggak? Ya. Jadi ayat ini dibawakan tentang ahlul kitab. Tentang ahlul kitab. Tapi turunnya ayat ini meskipun tentang ahlul kitab, kaidah mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu pelajaran itu tentang umumnya lafaz, bukan tentang sebab turunnya ayat. Kalau ahlul kitab yang sudah ada kitab di kalangan mereka seperti itu, ya, yang mestinya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka justru mengingkari, bahkan memuji orang-orang kafir. Wa yaquluna alladziina kafaru haula'i ahda minalladziina aamanu sabila. Dia mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih baik jalannya, lebih baik petunjuknya, lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Di antara umat Islam ada orang Islamnya dilecehkan, Islamnya dihancurkan, yang dipuji siapa? Orang-orang ahlul kitab yang dipuji. Kenyataan ada yang seperti itu. Ahlul kitab yang dipuji. Tentang baiknya mereka, segala macam. Jadi bukannya memuji tentang Islam dan dia beriman kepada Islam ini, atau dia mengikuti dan mengamalkan, tapi justru dia memuji orang-orang kafir. Jadi beriman kepada jibril dan ta'ud. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua di dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada ta'ud. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Ini juga berkaitan dengan siapa? Ahlul kitab. Ya, jadi kan apa? Qiradah wal khanazir itu siapa? Al-Qiradah. Kera-kera dan hinzir itu siapa yang dijadikan demikian oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Mereka dijadikan oleh Allah demikian karena mereka melanggar apa yang Allah sudah tentukan buat mereka. Ada lanjutannya sedikit lagi itu. Qul hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada ta'ud. Ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, dan dalam mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah ta'ud. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini tentang ahlul kitab. Jadi Allah melaknat mereka dan menjadikan mereka itu sebagai kera dan babi karena mereka melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah laknat mereka itu karena mereka beribadah kepada selain Allah. Selanjutnya, yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 21. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang berkuasa atas usulan mereka berkata, sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka. Ini yang dimaksud dengan qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini pada orang-orang terdahulu, yaitu mereka ulil amri, penguasa itu menang dan mereka menjadikan masjid untuk mengenang Ashabul Kahfi. Ini mereka membangun masjid, membangun tempat ibadah. Maksudnya di sini masjid, sini maksudnya tempat ibadah. Ini enggak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini yang mengatakan demikian adalah penguasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini syara umang qablana, syariat sebelum kita. Selanjutnya hadis tentang bahwa umat Islam ini akan mengikuti jejaknya orang-orang kafir, seperti membuat masjid di atas kubur atau kubur dibangun sebagai tempat ibadah. Jadi ayat ini dibawakan, kemudian dibawakan hadis untuk menunjukkan bahwa umat Islam ada yang mengikuti mereka. Mereka beribadah kepada selain Allah, nanti di antara umat Islam pun ada yang demikian. Jadi untuk membenarkan sebagai syahid dari bab ini, bahwa sebagian umat Islam yang menyembah berhala, dibawakan hadis yang bentuknya secara umum, yaitu bahwa umat Islam ini nanti akan mengikuti orang-orang ahlul kitab. Umat Islam ini nanti ada di antara mereka yang mengikuti ahlul kitab. Nah, di antara perbuatan ahlul kitab yang diikuti oleh umat Islam, yaitu apa? Di antara sekian banyak, yang paling besar kesalahannya itu, yaitu berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Maka ini dibawakan hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana. Ini bisa sunana, bisa sanana. La tattabi'unna sanana man kana qablakum atau sunana man kana qablakum. Hadwal quzzati bil quzzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara. Qala faman akhrajahu. Ini akhrajahu artinya diriwayatkan oleh dua, yaitu Bukhari dan Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti dan meniru kalau disebutkan sunan, yaitu cara-cara, ya. Kalau disebutkan sanan, ini juga sunnah, satu cara, satu metode. Kalau disebutkan sanan, disebutkan yaitu jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sanan. Jadi kalian akan mengikuti jalan-jalan atau cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Atau disebutkan juga dengan tradisi. Jalan-jalan atau cara-cara atau tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah. Hadwal quzzati bil quzzah. Yang dimaksud hadwal quzzati bil quzzah, yaitu seperti atau bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Hampir sama. Hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, ya, ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Apakah mereka itu orang Yahudi atau Nasrani? Apakah mereka itu orang Yahudi atau Nasrani? Jawab Rasulullah, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kalian ini akan mengikuti mereka, mereka orang Yahudi dan Nasrani, yaitu seperti anak panah. Jadi anak panah itu biasa ada bulu ayamnya di atasnya itu, anak panah itu. Nah ini susunan anak panah itu rapi. Jadi umat Islam akan mengikuti seperti itu. Jadi anak panah itu seperti ini, umat Islam juga akan begitu, seperti itu jejaknya. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, umat Islam pun akan mengikuti demikian. Artinya, kalau seandainya ahlul kitab itu berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, umat Islam pun akan mengikuti demikian juga perbuatan itu. Makanya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi banyak larangannya kita mengikuti cara-cara orang-orang kafir, dilarang. Taat kepada mereka juga tidak boleh, tunduk pada mereka juga tidak boleh, dan tasyabbuh dengan mereka tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa tasyabbuh dengan orang kafir maka dia termasuk golongan mereka. Dan ini hadis-hadisnya banyak tentang masalah ini. Ini kalau antum mau lihat panjang lebar masalah ini di dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah panjang lebar tentang tidak bolehnya kita mengikuti cara-cara orang kafir, dan tidak boleh juga kita mengikuti jejak langkah mereka, tradisi, ada semua tidak boleh. Kita wajib menyalahi mereka. Itu dibahas oleh Syekhul Islam, dua jilid kitabnya, yang ditahqiq oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Jadi dibawakan ini, diantaranya umat Islam mengikuti cara-caranya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di bab-bab sebelumnya dibawakan. Ternyata setelah dibangun, kemudian diapakan? Bukan dibangun saja, diapakan? Disembah. Kalau mereka melakukan itu, diantara umat Islam pun ada yang melakukan demikian. Maka bab ini menyebutkan ada sebagian umat Islam yang menyembah berhala. Untuk lebih tegasnya nanti hadis itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa umat Islam ini ada yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menyembah berhala. Waliyadzubillah, nas'alullah assalamu wal afiyah. Untuk lebih faham dan lebih mudah untuk memahami ayat-ayat dan hadis ini, maka dari bab ini, bab yang ke-23 ini, kita ambil fawaid dari ayat dan hadis ini. Sekarang kita ambil fawaid yang pertama dari ayatnya. Ya, ayat yang pertama. Yang pertama, fawaid ini saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, anna minal ajab ayyu'tal insan nasiba minal kitabi thumma yu'minu bil jibti wa taghut. satu hal yang aneh bahwa manusia diberi bagian dari kitab tetapi dia beriman kepada jibet dan tagut. Bahwa satu hal yang aneh bahwa manusia diberi bagian dari kitab tetapi dia beriman kepada jibet dan tagut. Yang kedua, annal ilma qad la ya'simu sahibahu min al-ma'siyah. Yang kedua, bahwa ilmu terkadang tidak memelihara atau tidak menjaga orangnya dari perbuatan maksiat. Yang kedua, bahwasanya ilmu terkadang tidak menjaga orang yang memilikinya dari perbuatan maksiat. Di sini anda melihat bahwa orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab, mereka berarti diberikan ilmu oleh Allah, tapi mereka beriman kepada kekufuran, beriman kepada jibet dan tagut. Kalau dia beriman kepada jibet dan tagut, berarti dia juga beriman atau juga melaksanakan apa-apa yang dibawa kekufuran. Yang dibawa kekufuran apa? Maksiat. Kalau jibet dan tagut yang jelas syirik dan kufur itu mereka imani, maka yang di bawahnya maksiat mereka lakukan. Jadi al-ilm ini terkadang tidak menjaga orang yang memiliki ilmu itu. Ada orang-orang yang berilmu tetapi dia berbuat dosa dan maksiat. Memang tidak maksum mereka, tapi mereka juga harus berusaha kalau dia sebagai orang yang berilmu agar dia menjaga diri jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Bukannya tidak boleh jatuh, artinya manusia tetap dia tidak maksum, cuma dia berhati-hati dan selalu muraqabah agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak banyak melakukan dosa dan maksiat, dan berusaha dia menyingkirkan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, wujub ingkaril jibat wa taghut. Wajibnya kita mengingkari jibat dan tagut. Wajibnya kita mengingkari jibat dan tagut. Artinya wajib kita mengingkari tentang sihir, tukang ramal, kemudian juga yang lain-lain dari makna ini. Ya, berhala dan yang lainnya yang makna jibat dan tagut wajib kita ingkari. Kemudian yang keempat, dari ayat ini diambil bahwa ada sebagian umat ini yang beriman kepada jibat dan tagut. Jadi ada di antara umat ini yang beriman kepada jibat dan tagut. Sekarang fawaid dari ayat yang kedua. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Fawaid dari ayat yang kedua yaitu taqrirul khasm. Penetapan adanya pertentangan dan pertengkaran dan membantahnya. Jadi artinya kalau mereka memberikan cacian, celaan dan mengingkari, maka kita juga mengingkari. Maka Allah memakai kalimat kul hal unabiyukum dengan kalimat pertanyaan, artinya takrir terhadap kejelekan mereka. Jadi adanya pertentangan yang kita berhujjah untuk mengalahkan mereka dengan ayat-ayat ini. Yang kedua, ikhtilafun nas bil manzilah indallah. Adanya perbedaan kedudukan manusia di sisi Allah SWT. Jadi adanya perbedaan tingkatan manusia atau kedudukan manusia di sisi Allah. Dengan kata-kata bisyarri min dzalika matubatan 'indallah. Jadi orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di hadapan Allah. Karena manusia berbeda tentang tingkatan iman dan kurangnya. Yang ketiga, su'u halil yahudi alladziina halat bihim hadzihi al'uqubat. Tentang jeleknya keadaan orang-orang Yahudi yang mendapatkan hukuman ini. Tentang jeleknya keadaan orang-orang Yahudi. Tentang jeleknya hukuman ini. Hukuman apa saja dalam ayat ini yang diberikan kepada Yahudi? Hukuman apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi dalam ayat ini? Sebutkan. Yang pertama, dilaknat. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, dirobah. Dirobah menjadi apa? Kera dan babi. Qiradah wa khanazir. Itu hukuman dari Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat, fawaid dari ayat ini yaitu isbat af'alillahil ikhtiyariyah, menetapkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiyari. Menetapkan perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiyari. Maksudnya ikhtiyari artinya Allah berbuat itu menurut apa yang Ia kehendaki. Maksudnya ikhtiyari artinya Allah berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Yang kelima, isbatul ghadab lillah, menetapkan sifat ghadab bagi Allah. Menetapkan sifat ghadab bagi Allah. Yang perlu diingat bahwa ahlus sunnah, ahlul hadis, at-ta'ifah al-mansurah menetapkan sifat-sifat Allah. Dalam penetapan ini yang harus dijauhkan apa? Tashbih dan juga takyif. Dalam menetapkan sifat Allah dijauhkan tashbih dan takyif. Bahwa ahlus sunnah itu tidak mengingkari sifat Allah. Ahlus sunnah tidak menyelewengkan atau mentahrif sifat Allah. Tapi ketika menetapkan ahlus sunnah ini tidak mentasbih, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak juga menanyakan tentang kaifiatnya. Jadi seperti ghadab, menetapkan sifat ghadab, marah. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia, berbeda. Kalau marahnya manusia dengan muka yang merah, dengan omongan yang kotor, atau dengan tindakan-tindakan yang berbahaya, berbeda dengan Allah. Jadi Allah marah, Allah murka, berbeda dengan makhluknya, dengan dasar ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kemudian juga tentang bagaimana marahnya Allah, kita tidak tahu kaifiatnya. Ini untuk membantah siapa ini? Kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum yang lainnya yang mentahrif sifat Asy'ariyah dan yang lainnya, yang mereka mentahrif sifat-sifat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang mentahrif. Yang keenam, isbatul qudrah lillah, menetapkan adanya kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan mereka itu qiradah, manusia dijadikan kera. Manusia dijadikan babi. Ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah kera dan babi dari orang-orang Yahudi ini, yang orang-orang jadikan kera dan babi ini, mempunyai keturunan atau tidak? Jawabannya tidak. Dasarnya apa? Dasarnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha lam yaj'al limaskhin naslan wala 'aqaban." وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَادَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan bagi perubahan bentuk dari manusia menjadi kera dan babi itu, Allah tidak menjadikan nasl, keturunan. Artinya Allah tidak menjadikan mereka mempunyai anak dan keturunan, tidak. Dan sungguh dijadikannya kera dan babi itu sebelum itu. Jadi Allah menjadikan merubah mereka kera dan babi, tapi Allah tutup mereka tidak mempunyai keturunan sama sekali. Jadi hukumannya untuk orang itu saja, untuk orang yang berbuat perbuatan itu. Jadi tidak ada keturunan. Jadi kalau orang mengambil dari ayat ini kemudian ada bahwa manusia itu asalnya dari kera, ini tidak benar. Kapan adanya orang-orang Yahudi? Ya. Kapan adanya dari orang Yahudi? Dan juga yang mengatakan demikian, kalau dikatakan dirinya monyet juga gak mau. Yang berpendapat demikian, dia mau kalau dikatakan dia monyet, gak mau. Tetap dikatakan dia manusia. Kalau seperti itu, jangan berpendapat demikian. Jangan ikutin orang kafir. Berpendapat manusia dari kera itu, jangan mengikuti orang-orang kufar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, manusia diciptakan dari apa? Segumpal tanah yang kemudian Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau dia menolak tentang dari Adam, berarti dia menolak ayat Al-Quran yang sekian banyak dan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, annal uqubat min jinsil amal, bahwasanya hukuman itu tergantung dari jenis amal. Jadi hukuman-hukuman itu atau siksaan itu tergantung dari jenis amal. Jadi perbuatan mereka yang demikian banyak melanggar ketentuan Allah, maka Allah robah mereka dengan menjadi kera dan babi. Jadi jenis dari perbuatan mereka, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dan Allah mengharamkan atas dirinya berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Pertama hadis itu siapa? Apa? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'atu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan atas diriku ini kezaliman. Maka hendaklah kalian jangan saling menzalimi. Kemudian yang kedelapan, dalam ayat juga Allah menyebutkan wa ma Allah yuridu zulman lil amin, dan Allah tidak menginginkan adanya kezaliman bagi akhlam semesta ini, seluruh makhluk. Jadi Allah mengambil tergantung dari dosanya. Fakulan akhazna bizanbihi, dan setiap itu kami ambil, kami siksa dengan dosanya. Yang kedelapan, anna haula'il yahud saru ya'buduna taghut. Mereka orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka itu menyembah taghut. Akhirnya mereka menyembah taghut. Sekarang kita masuk yang ayat yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Oh, tadi surah Al-Maidah ayat 60. Al-Kahfi. Yang pertama al-ayah yadullu 'ala kamali qudratillahi wa hikmatihi. Ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan hikmahnya. Tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan hikmahnya. Karena ayat ini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan siapa? Dengan Ashabul Kahfi. Satu kisah yang ajib. Artinya yang mengherankan satu kisah ini, bahwa Allah menidurkan pemuda-pemuda yang mereka beriman kepada Allah, yang mereka berada di negeri syirik, kemudian mereka keluar dari negeri itu, mereka lari kepada Allah, dan Allah mudahkan dengan masuk ke dalam gua dan tidur dalam gua itu selama 300 tahun Masehi, ya. Tapi kalau Hijriah 309 tahun tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Dan tidak apa-apa, tidak rusak, artinya tidak hancur tubuhnya, kekuasaan Allah SWT. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah dari Ashabul Kahfi ini disebutkan dalam ayat talasumiati sinin wazdadu tisna. Antum lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 25 tentang bilangan itu 309 tahun. Surah Al-Kahfi surah 18, walabithu fi kahfihim talasamiatin sinina wazdadu tisna. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. 309 tahun. Tidur, tidak makan, tidak minum, tetap hidup. Anda melihat kekuasaan Allah. Maka di sini kesempurnaan kekuasaan Allah SWT. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini sudah mulai masuk ke dalam yang berkaitan dengan bab ini, yang kedua ini. Anna min asbabi bina'il masajidi 'alal qubur al-ghuluwu fi ashabil kubur. Di antara sebab-sebab dibangunnya tempat ibadah di atas kubur, di antara sebab-sebab dibangunnya tempat ibadah di atas kubur, yaitu ghulu, berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu membangun di kuburnya Ashabul Kahfi ini tempat ibadah. Yang ketiga, annal ghuluwa fil qubur wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbaru minhu. Bahwa ghulu terhadap kubur, ghulu terhadap kubur meskipun sedikit akan membawa kepada yang lebih besar daripada itu. Ghulu terhadap kubur meskipun sedikit atau meskipun kecil, maksudnya kecil, meskipun kecil itu akan membawa kepada yang lebih daripada itu. Kemudian di dalam ayat ini, ya, Ayat ini yang membangun itu adalah ulil amri. Kalian lihat di sini disebutkan orang yang berkuasa yang membangun itu. Jadi membangun kubur apa membangun tempat ibadah dan kubur ini memang ada pada generasi yang terdahulu, pada orang-orang terdahulu sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. Dan dibawakan hadis ini untuk menunjukkan nanti ada juga di antara umat ini yang membangun seperti itu. Jadi kuburannya Ashabul Kahfi dibangun oleh penguasa sebagai tempat ibadah. Dibawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa di antara umat ini pun akan ada yang seperti itu. Ayat ini bukan menunjukkan tentang bolehnya membangun kubur, tidak. Ayat ini bukan menunjukkan tentang bolehnya membangun kubur atau menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah, bukan. Tapi dibawa oleh mu'alif ini sebagai dasar bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan seperti orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yaitu kubur-kubur itu dijadikan sebagai tempat ibadah yang kemudian disembah oleh umat ini. Jadi ini tentang generasi terdahulu. Sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang terdahulu diikuti oleh umat yang sekarang ini. Sekarang hadis. Fawaid dari hadis ini. Di sini disebutkan yang pertama yang untuk melihat ya al-yahudu wan nasara, dijelaskan yang dimaksud dengan al-yahud yaitu atba'u Musa, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dinamakan Yahudi itu nisbah kepada Yahuza dari cucunya Ishaq. Atau yang kedua dikatakan Yahudi karena mereka ini hadu ilallah, raja'u ilallah ibtawbah. Ya, mereka ini kembali taubat kepada Allah dari menyembah apa? Anak sapi. Mereka telah diingatkan oleh Musa, mereka rujuk. Mereka kembali kepada Allah dan mereka taubat. Jadi dua pendapat. Pendapat yang mengatakan Yahudi itu diartikan dari Yahuda, nisbat kepada Yahuda dari cucunya Ishaq. Atau yang kedua, bahwa Yahudi itu diambil kata tahadu ilallah, kembali kepada Allah dengan taubat dari beribadah kepada anak sapi. Adapun Nasara yaitu atba'u Isa. Jadi ini pengertian ini dulu, baru kita ambil fawaid dari hadis ini. Pengikutnya Nabi Isa dinamakan demikian yang pertama yaitu nisbah kepada negeri yang bernama Nasirah. Di negeri Arab itu ada negeri yang namanya Nasirah, tempatnya Nabi Isa. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa diambil kata Nusrah, pertolongan, dengan lafaz ayat man ansari ilallah, nusrah, pertolongan. Nah, disebutkan dua ini Yahudi Nasrani karena dua-duanya yang ada pada waktu itu, meskipun orang-orang jahiliyah dan yang lainnya ada, tapi disebutkan ini karena dua-duanya yang tadinya agamanya agama samawi yang kemudian sudah dirubah, yang diikuti oleh sebagian dari umat ini. Dan mengikuti yang lain orang kufar secara umum tidak boleh. Sekarang fawaid dari hadis ini. Yang pertama, maksud mu'alif membawakan hadis ini bahwa sebagian dari umat ini akan menyembah berhala karena orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan demikian. Sebagian dari umat ini akan menyembah berhala karena orang Yahudi dan Nasrani berbuat demikian. Yang kedua yaitu bahwa tahzir min mutaba'ati man qablana fi ma'siyatillah, dilarang. Artinya tahzir, kita waspada dan dilarang mengikuti orang yang sebelum kita dalam berbuat maksiat kepada Allah. Itu tahzir, dilarang kita mengikuti orang sebelum kita dalam berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, yang bagi ma'rifatu ma kana alaihi man kana qablana. Sepatutnya kita mengetahui keadaan orang-orang yang sebelum kita. Jadi kita mengetahui tentang keadaan mereka supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan mereka. Artinya apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi atau Nasrani dari kebiasaan, adat istiadat, ibadah atau yang lainnya sebaiknya diketahui. Nah, untuk mengetahuinya dengan membaca Al-Quran dan Sunnah atau kita bertanya kepada ahlul ilmi, seperti perkataan apa seorang penyair, araftu syar la li syar walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarr yaqa'u fihi. Jadi aku mengetahui kejelekan itu bukannya untuk mengikutinya, bukan. bukan untuk kejelekan, tapi aku mengetahui kejelekan supaya tidak jatuh dalam kejelekan itu. Kemudian yang keempat, ini tentunya saya katakan orang-orang tertentu saja, bukan semua orang, tidak ahlul ilmi yang untuk mengetahui ini. Ahlul ilmi, artinya orang-orang yang paham. Jangan orang-orang yang lemah imannya tentang akidah tidak tahu, akidah lu sunnah tidak tahu, Quran tidak tahu, sunnah tidak tahu, sudah mau belajar. Saya mau mengetahui, mau bantah orang-orang Nasrani dari kitabnya mereka. Quran tidak paham, hadis tidak paham, akhirnya masuk ke dalam golongan mereka. Dari satu sisi betul dia bantah, tapi sisi yang lain dia sudah masuk main home golongan mereka. Anda bisa lihat, sampai Injil dia hafal, Quran tidak hafal, hadis Nabi tidak hafal. Memang satu sisi menyerang ahlul kitab, di sisi lain dia sama dengan mereka, membenarkan cara-cara mereka. Makanya hati-hati, kalau Umar bin Khattab yang dia masuk surga itu saja, itu Nabi sendiri marah kepada Umar, apalagi kita yang jelas dhaif, yang lemah imannya, dan banyak yang belum kita tahu tentang Quran dan Sunnah. Ketahui dulu, pelajari dulu Quran dan Sunnah supaya kita tidak jatuh. Jadi orang-orang tertentu saja yang mempelajari setelah mereka menguasai Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, isti'azamul hadzal amr inda sahabati liqaulihim al-yahud wa nasara. Di para sahabat menganggap besar hal ini, dengan perkataan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sahabat bertanya, al-yahudu wa nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Yang kelima, annahu kullama tala al-ahdu bainal insani wa bainar risalati fa innahu yakunu ab'ad minal haqq. Setiap lama masa manusia dengan risalah, jadi setiap jarak manusia dengan risalah ini, maka mereka juga jauh dari kebenaran. Jadi antum lihat ya, di masa sahabat orang lebih dekat kepada sunnah. Karena apa? Karena masa mereka dekat dengan Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi semakin jauh orang dari masa risalah, dari masa kenabian, maka semakin jauh juga dari sunnah. Begitu juga mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti mereka. Karena masa itu lama bagi kita, ternyata membuat hati kita ini menjadi keras. Anda bisa lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid ayat 16. Surah 57 ayat 16. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi lama berlalu masa atas mereka itu, bukan tambah dia ingat kepada Allah, tambah keras. Dan ini juga Anda melihat Al-Quran di tangan kaum muslimin ini sudah 15 abad. Jangan sampai lamanya ada pada mereka itu membuat hati mereka keras. Justru mereka tambah tunduk, tambah taat, dan tambah dekat kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi juga dalam masalah sunnah mereka tambah dekat kepada sunnah. Artinya berusaha. Memang kalau soal jarak, semakin jauh jarak dari salah itu, semakin jauh umat ini. Tapi kita berusaha. Berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah itu supaya kita bisa melaksanakannya. Dan memang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa nanti setiap zaman itu zaman yang sesudahnya lebih jelek lagi. Kata Nabi, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Dan tidaklah datang kepada manusia satu zaman melainkan zaman yang sesudahnya itu lebih jelek, sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman pada sahabat baik, kemudian berkurang sampai yang kita lihat sekarang ini. Tambah jauh umat ini dari sunnah Rasulullah SAW, tambah jauh dari tauhid dan yang lainnya. Itu bisa kita lihat sekarang ini. Ya, sampai di sini dulu fawaid dari hadis ini dan juga kajian kita, karena hadis yang selanjutnya yang riwayat Muslim itu panjang sekali. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada 10 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau tanya dari bab-bab yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi, antum tanyakan. Yang bisa saya jawab insyaallah. Saya mau menanyakan tentang bagaimana caranya kita menasihati orang tua kita yang masih tetap mempercayai kekuatan batu-batuan, dan tentang hari-hari, sebagai contoh hari-hari tertentu, katakanlah hari Sabtu, bahwa hari Sabtu tersebut hari kematian kakek saya, lalu kita tidak boleh bepergian jauh pada hari tersebut. Iya. Terima kasih. Iya, tentang masalah nasihat kepada orang tua, ya memang kita wajib, karena nasihat itu kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Kita wajib memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya, dari yang pertama orang tua kita, orang tua kepada keluarganya. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, qulna liman, qultu liman, lillahi wa lirrasuli wa kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Karena nasihat kepada orang tua tentunya dengan cara yang baik. Bagaimana kita nasihati orang saja dengan cara yang baik, apalagi orang tua kita yang memang belum paham tentang Islam yang benar ini. Karena berbagai faktor, dia dulu hidup di satu tempat atau satu tradisi yang seperti itu, atau dia menerima ajaran yang memang seperti itu, dan juga kiai atau ustadz yang mengajarkannya pendapatnya demikian. Nah, kita untuk merubahnya mungkin tidak bisa sekaligus, perlu waktu. Yang pokok yang perlu antum ingat, bahwa dalam mengingatkan orang itu jangan kita pakai filsafat-filsafat yang lain. Cukup kita sampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Dengan cara yang baik, Allah yang akan menyampaikan ini kepada hati manusia. Jangan kita pakai cara lain, wah kita ajak ngobrol dulu, kita cara begini segala macam. Cukup sampaikan Al-Quran. Karena Allah SWT mengatakan, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Dan ingatkanlah dengan Al-Quran bagi orang yang apa? Yang takut kepada ancaman Allah. Karena itu, sampaikan Al-Quran tentang tidak bolehnya berbuat syirik. Sampaikan hadis Nabi tentang tidak bolehnya kita percaya kepada batu-batu, kepada gelar, kepada hari-hari tertentu, hari baik, bulan baik, dan segala macam. Itu sampaikan. Jadi kita bertauhid ini, insya Allah, hidayah itu biadillah. Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah. Ya tentu, nyampaikan dengan baik. Ini Pak, saya dapatkan seperti ini dari Al-Quran, dari hadis, mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya dengan cara yang baik. Kita sampaikan terus, jangan berhenti. Kalau dia tolak, Bapak gak boleh menolak ini ayat, ini hadis, wajib menerima. Ini nas Al-Quran. Atau diberikan bukunya, atau meringkas yang gampang dibaca. Atau mungkin juga dengan kaset yang sudah dijelaskan, supaya orang tua itu paham. Iya, cukup, satu aja. Yang lain masih banyak. Yang lain, cepat, waktunya cuma 10 menit. Ya, jangan lupa mendoakan orang tua itu supaya dia tetap di atas hidayah. Langsung saja ya Ustaz. Ya. Saya ini ingin menanyakan tentang makna Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ada yang terbagi menjadi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian di hadisnya menyebutkan bahwa golongan yang sesat itu cenderung pada yang mutasyabihat. Kemudian yang saya tanyakan, apa itu ayat mutasyabihat? Kemudian sejauh mana orang itu dikatakan cenderung pada ayat mutasyabihat, kemudian orang itu sampai dihukumi masuk udara kesesatan itu. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaan tidak berkaitan dengan materi dan jawabannya panjang. Penjelasan tentang ayat itu pembahasannya dalam surah Ali Imran ayat 7. Ya, dalam surah Ali Imran itu tentang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan hal ini yang muhkamah yang sudah jelas, yang kita bisa amalkan, atau ayat-ayat tentang sifat, semuanya muhkamah tentang sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Yang mutasyabihat tentang kaifiatnya mutasyabihat. Dan ada lagi penjelasan para mufassirin yang berbeda tentang masalah apa yang maksud dengan mutasyabihat. Jadi orang yang mutasyabihat dalam ayat itu, orang-orang yang mencari apa yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, dia masih mencari takwilnya. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, dalam surah Al-Imran ayat 7 itu, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Jadi orang-orang yang berilmu itu, yang tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan orang-orang yang rasih, yang dalam ilmunya tentang Allah. Dalam hal ini juga ahli tafsir berbeda pendapat. Berhentinya di mana ayat ini? Juga dibahas oleh mereka. Apakah la ya'lamu ta'wila illallah? Apa berhentinya? La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi kalau mau dibahas, waktunya tidak cukup. Ya, nanti kita, insya Allah lain kali kita akan bahas tentang masalah ini. Ini pernah saya bahas di Bogor ini, tentang ayat ini. Tentang ayat 7 dari surah Ali Imran. Yang lain. Iya. Nah, berarti orang Yahudi dan Nasrani itu udah lebih dari kerdam dan babi gitu ya, kematiannya gitu. Sedangkan orang yang mengikuti seperti orang Nasrani aja, ya di kerdam babi. Enggak. Artinya ayat itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang mendapatkan azab dari Allah, hukuman dari Allah, mereka dirubah menjadi kera dan babi. Ya pada masa itu saja. Kemudian kan orang-orang Yahudi yang belakangan atau Nasrani yang belakangan, kan di zaman Rasulullah tidak ada keterangan bahwa di zaman itu pun ada perubahan. Ya dulu dirubah oleh Allah SWT itu sebagai hukuman. Kalau Allah kehendaki akan dirubah, itu hak Allah untuk merubah itu. Tapi dalam riwayat tidak ada penyebutan bahwa zaman Rasulullah ada perubahan seperti itu. Mereka juga mengingkari, orang-orang Yahudi menyerang Rasulullah seperti Bani Quraidah dan yang lainnya. Tapi tidak disebutkan bahwa mereka itu kemudian dirubah oleh Allah dengan menjadi kera dan babi. Jadi ini sebagai peringatan bahwa orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kemudian mereka mendapatkan hukuman dirubah. Nah, kita tidak boleh mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti umat Islam, mengikuti mereka, maka kita akan mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tasabbuh dengan orang-orang kufar. Itu saja. Yang lain. Loh, fisik. Bukan. Ini orang-orang ahli takwil yang seperti itu. Ahli takwil. Sudah jelas Allah mengatakan, ya, mereka dirubah kiradah wal khanazir. Mereka katakan, oh sifatnya, dari mana mereka tahu? Jelas ayat itu Allah robah mereka menjadi kera dan babi. Jelas. Kemudian mereka tidak paham tentang tafsir, tidak paham tentang hadis. Kemudian, oh sifatnya. Dari mana? Keterangan sifatnya itu dari mana? Jadi orang-orang yang belakangan, yang da'i itu ketika baca ayat ini, oh, kata-kata waja'ala minhumul kiradah wal khanazir wa abil taghut, artinya sifatnya dari mana? Seperti ketika mereka menjelaskan tentang wajibnya memukul anak kalau mereka 10 tahun tidak mau sholat, kan Nabi yang suruh. Kata mereka, maksudnya pukul-pukul hatinya dari mana? Penjelasan itu pukul hatinya. Ya pukul, dalam artinya betul pukul tubuhnya, tapi pemukulan yang tidak melukai. Itu yang dimaksud, tetapi mereka takwilkan. Ya, satu lagi. Yang belum. Yang dekat aja. Sekitar 2 minggu yang lalu, kita itu ditawarin oleh seseorang yang dia itu menganut aliran sufi, yang dia itu udah terlalu jauh kesyirikannya, yang dia itu misalnya bisa menghidupkan ayam yang mati atau merobohkan tumbuhan. Nah, pada suatu kali kita ditantang untuk mubahalah dengan dia itu, namun saya belum mau saat ini karena saya juga nggak punya ilmu, sehingga tempatnya juga jauh, maka saya tidak datang gitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Lo kenapa takut? Kita jelas bukan orang sufi yang tidak dasar Quran dan Sunnah bisa menghidupkan ayam hidup. Astagfirullah, menghidupkan ayam yang sudah mati. Apalagi tadi disebutkan? merobohkan pohon gitu. Kenapa? Cuman merobohkan pohon gitu. Kalau merobohkan pohon sih gampang. Ini ayam yang sudah mati dihidupkan. Nah, sekarang sudah jelas orang itu sesat. Jelas itu sudah sesat. Karena Ibrahim alaihissalam saja untuk yang demikian itu dengan kekuasaan Allah SWT. Ibrahim tidak menghidupkan, tapi Ibrahim ketika ingin keyakinan tentang kekuasaan Allah, Allah suruh apa? Kamu potong itu burung, kemudian taruh di setiap tempat, kemudian Allah menghidupkan. Yang menghidupkan bukan Ibrahim alaihissalam, tapi Allah SWT. Berarti jelas orang ini sesat. Sekarang gini aja, suruh bunuh orang-orang kafir itu gimana? Bisa enggak dia? Hah? Sekejap menghancurkan semua orang kafir itu. Kok takut dengan orang-orang yang jahil, sesat yang seperti itu? Sufi ini udah keluar dari manhaj yang hak ini. Jadi tukang-tukang sihir. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditantang oleh Tariqat Rifa'iyah, ketika Syekhul Islam menjelaskan kepada penguasa bahwa ini pemahaman yang sesat tentang Tariqat Rifa'iyah, sampai mereka menantang, ya kalau gitu kita bakar. Kata Syekhul Islam, iya kita bakar diri kita. Siapa yang kuat? Syekhul Islam tidak punya apa-apa. Illal Quran wa sunnah ala manhaj salaf. Tidak ada ilmu tertentu, tidak ada sama sekali. Kata Syekhul Islam, kita sama-sama membakar tubuh kita. Ternyata mereka tidak mau. Syekhul Islam mensyaratkan mereka harus mandi lebih dahulu. Karena mereka ada pakai sesuatu yang menghalangi api itu dari tubuhnya. Kemudian mereka tidak mau. Kata Syekhul Islam, sudah. Kalau kalian tidak mau, tangan ini, jari ini dibakar. Kalau seandainya ini terbakar, berarti kalian di atas kebenaran. Ditantang oleh Syekhul Islam. Mereka tidak mau akhirnya. Akhirnya Syekhul Islam menang. Jadi di situ berkaitan juga dengan masalah keimanan dan keyakinan. Kita harus yakin bahwa itu ala batil, kita ala al-haq. Tidak mungkin ya, yang ayam yang sudah mati atau apa saja, ya, kambing atau yang lain, mati bisa dihidupkan lagi, tidak mungkin oleh manusia. Kecuali oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin. Atau Rasulullah ya tidak bisa, ini bangkai dihidupkan kembali. Tidak ada riwayat menyebutkan yang seperti itu. Seandainya pun ada, itu kekuasaan Allah SWT. Jadi antum yang seperti itu mestinya dijelaskan kepada umat. Kalau antum ditantang kemudian tidak berani, akhirnya yang lain percaya. Betul mereka. Antum yang salah. Yang batil. Na'udzubillah. Jelaskan bahwa mereka itu alal batil. Kita tidak akan terkena oleh sihirnya mereka segala macam kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah. Itu nanti kita akan bahas tentang bab sihir sesudah bab ini. Nanti ada bab yang ke-24 tentang masalah sihir. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.